Teganya kau sakiti hati ini, teganya kau permainkan perasaan aku. Luka, lukanya hatiku ini takkan bisa kau obati dengan alasan apapun.